situ nada. Yang minta Cang Kerjo, kita lambaikan tangannya bareng-bareng. Beb Arga Wilis, Beb Nela Karisma. Kamu jangan pergi, Beb. Aku yo mung Cang Kerjo, Beb. Kebasan nunggu mongso rendeng. Nyanyi semuanya, tepuk tepuk. Anggon kule ngenteni kowe. Semua yang di belakang bisa maju bersama-sama. Yang di belakang bisa maju ke depan semuanya. Hai. Yeah. mudah ya.